sude holongmu, akehe anggi cintamu, dung marakatku urat nadiku. Akehe anggi cintamu, dung marakatku urat nadiku. Nadong benda putih abang tanami sampai